ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله. Pada kesempatan malam yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Qalam dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini akan kita baca ayat yang ke-17 dan beberapa ayat sesudahnya, di mana pada ayat yang akan kita baca Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita sebuah renungan dari contoh kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam ayat-ayat berikut tentang al-istidraj. Istidraj ini tipu daya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat hamba-hamba yang tidak dikehendaki kebaikan lalai dalam kemaksiatan. Tipu daya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba yang tidak dikehendaki kebaikan, yang menjadikan mereka lalai dalam kemaksiatan, dalam bentuk dilapangkan rizki dan diberikan nikmat-nikmat dunia. Semakin dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin ditambah rizkinya. Bukan berarti Allah mencintai hamba tadi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur datangnya azab, membiarkan hamba tersebut lalai dalam dosa-dosanya sampai pada waktu yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan adab secara penuh sekaligus sebagai hukuman bagi orang-orang tersebut. Kita baca ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum ayat yang ke-17 dari surat Al-Qalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna balawnahum, sesungguhnya kami menguji mereka, orang-orang kafir Quraisy, kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Jannah itu artinya kebun, bustan. Kebun yang disebut dengan jannah itu kebun yang isinya pohon-pohon besar, rindang yang mampu menyembunyikan orang yang masuk ke dalam kebun tersebut. Itu namanya jannah. Bisa dipahami? Sehingga bukan termasuk jannah tanaman yang tumbuhnya bukan termasuk kategori tanaman-tanaman besar kayak bawang merah, wortel, ya, singkong, pendek, pohon-pohon tadi. Orang yang masuk ke dalam tempat tersebut tetap akan terlihat. Ya, sawah itu bukan kategori jannah. Yang dimaksud dengan jannah itu kebun yang tumbuh di situ pohon-pohon yang besar, rindang, lebat buahnya, yang menjadikan siapa saja yang masuk ke dalam kebun tadi akan tertutupi, tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di luar kebun tersebut lantaran besarnya dan banyaknya pohon-pohon yang ada yang tumbuh dalam kebun tersebut. Ya, dan Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini tanaman apa yang dibanggakan di dalam ayat ini. Kan dibidina azani Allahu wa iyyakum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami menguji mereka orang-orang kafir Quraisy sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah akan memetik hasil kebunnya, akan melakukan panen di keesokan harinya. Mereka bersumpah, besok kita akan panen besar-besaran. Wala yastatnun. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Ya. Bersumpah memastikan besok kita pasti akan panen besar-besaran dan tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Mereka berani mengatakan demikian karena secara perhitungan manusia, ya memang sudah tiba waktunya. Dan secara perhitungan mereka pula, tidak ada halangan yang menghalangi mereka untuk mengambil panen, hasil dari panen kebun-kebun mereka, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanggal panennya memang esok hari. Dan mereka sudah betul-betul yakin bahwasanya besok akan mengambil hasil panennya, yang dari situ mereka sudah membayang-bayangkan banyaknya keuntungan yang akan mereka raih hasil dari panen besar-besaran tersebut. Ternyata pada ayat yang ke-19 Allah berfirman, "Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum na'imun." Tiba-tiba saat mereka lelap dalam tidurnya, datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada kebun-kebun mereka. Dalam waktu yang singkat saat mereka sedang lelap dalam tidurnya, sudah bermimpi besok bakal panen besar, hasilnya melimpah, yang dari itu kita akan berfoya-foya, mungkin sudah di list daftar belanja yang mereka persiapkan, ya, memanfaatkan uang dari hasil panen raya tersebut. Sampai terlelap dalam tidurnya. Ternyata pada saat mereka tidur itu datang apa yang di luar dugaan mereka, azab dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat lenyap. Ya. Lenyap semua apa yang mereka dambakan, yang mereka hendak panen di keesokan harinya. Ihsanibidina azani Allah wa iyyakum. Fa'asbahat kasarim. Maka kebun tersebut mendadak berubah gelap seperti malam yang gulita. Ya. Lenyap seketika. Ihsanibidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kebun-kebun tersebut hama yang merusak hasil panennya dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Sore hari dilihat besok waktunya panen. Bahkan berani bersumpah besok kita pasti panen besar-besaran. Persiapan. Ya, tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Karena sudah merasa yakin memang besok perhitungannya, besok panen rayanya, dan sudah mereka lihat. Kana bidina azani Allah wa iyyakum pada sore hari. Sudah pede, ya, sudah nampak benih-benih sukacita ya kana bidina azani Allah wa iyyakum lantaran besok dapat uang banyak. Ya. Ternyata tanpa mereka sadari pada malam harinya saat mereka lelap dalam tidur, azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala datang secara tiba-tiba merusak panen mereka dalam waktu sekejap. Ini di luar kalkulasi manusia. Ya. Mungkin sebelumnya mereka sudah mendatangkan ahli-ahli pertanian ya sanibidina azani Allah wa iyyakum, ini enggak masuk dalam perhitungan mereka. Ya, mereka sudah sangat yakin 100% panen sukses besar. Ternyata Allah yang maha berkuasa bisa melakukan apapun yang dikehendakinya, dan dalam waktu sekejap dikirimkan hama yang merusak hasil panen tersebut. Sampai digambarkan dalam ayat ini, fa'asbahat kasarim. Ya. Kebun tadi yang tadinya rindang, indah, ya. Siapapun yang melihatnya pasti akan terkagum-kagum, bahkan membayangkan, "Oh, yang punya kebun ini kaya raya." Kenapa? Sudah nampak hasilnya. Kalau itu misalkan buah kurma, sudah nampak itu kurma-kurmanya siap panen. Ya toh, kalau itu kebun mangga, udah kelihatan pohon mangganya dan buah mangganya, ihsanibidina azani Allah wa iyyakum, siap dipanen. Kalau itu buah durian misalnya, udah kelihatan ihsanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Ternyata fa'asbahat kastarim, berubah hitam. Ya. Karena rusak buah-buah tadi, ihsanibidina azani Allah wa iyyakum. Sementara pemilik kebun masih belum tahu. Ya, masih belum tahu keadaan terkini bahwasanya panen yang mereka inginkan sudah gagal total dalam waktu yang sangat singkat. Turun hama hukuman dari Allah di malam hari saat mereka lelap dalam tidurnya. Di lain tempat, para pemilik kebun tadi dikisahkan dalam ayat selanjutnya, fatanadau musbihin. Para pemilik kebun saling memanggil di antara mereka pada pagi harinya. Anighdu ala harthikum. Ayo bergegas. Datang berpagi-pagi ke kebun kita masing-masing. In kuntum sarimin, kalau memang kalian mau segera panen, ya, jangan ditunda. Pada subuh ala tulisani bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, saling memanggil, Mungkin kalau sekarang saling kirim WhatsApp. Ya, Pak Mo, siap-siap. Panen raya kita. Gak usah ditunda-tunda. Gak usah sarapan. Alatul, langsung ke tempat. Pak Mo, siap, absir. Ya, Pak Lutfi, tunggu di sana. Misalkan, contoh. Ya, toh. Ini pemilik kebunnya gak tahu apa yang terjadi di kebun. Wah, mereka pulang ke rumah. Fantalaku. Setelah kumpul, mereka pun bersama-sama pergi ke lokasi kebun mereka. Wahum yatakhafatun. Pada saat itu mereka berbisik-bisik. Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada satupun orang miskin yang berhasil masuk ke kebun kita. Makanya kita harus cepat-cepat panennya. Pagi-pagi buta harus langsung berangkat, kita panen secepat mungkin supaya tidak ketahuan fakir miskin. Usahakan tidak ada satupun fakir miskin yang tahu kabar panen kita. Ya. Biasanya kan kalau orang panen, entah itu tambak atau panen mangga, pisang, ya. Fukara wal masakin yang ada di sekitar lokasi itu biasanya mendekat. Siapa tahu kecipratan. Kalau lagi panen raya hasilnya banyak, mungkin yang enggak masuk dalam sortiran nisanifidina hazani Allah wa iyakum dibagikan secara gratis, kan lumayan. Ya toh? Nah, kalau itu panen durian yang enggak masuk sortiran, ya kasih 2-3 butir duriannya lumayan. Beli sendiri kan 1 butir 35.000. Ketok moto nisanifidina hazani Allah wa iyakum. Nah, ini saking kikirnya tidak rela berita tentang panen rayanya ini didengar oleh fuqara wal masakin. Mereka sudah atur strategi, datang lebih awal, pagi-pagi buta sudah harus siap panen. Ya toh? Kemudian strategi yang kedua, bisik-bisik. Ya, jangan dengan suara lantang, bisik-bisik. Upayakan tidak ada satupun fakir miskin yang lolos masuk ke dalam kebun kita nanti. Waghadaw ala ardin qadirin. Mereka bergegas mendatangi lokasi kebunnya dengan niatan enggan memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin, padahal mereka mampu memberikan bantuan. Andai kata datang fuqara wal masakin, kemudian mereka menyisihkan sedikit dari hasil panennya tadi, tidak akan membuat rugi. Ya, panen mungkin panen duriannya sampai sekian ton, masa mau dikurangi hanya 2-3 butir untuk fuqara wal masakin? Tidak mau. Khalifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau itu panen kurma, kalau sifatnya panen raya, enggak mungkin cuma hasilnya 2-3 kilo. Ya, kalau cuma 2-3 kilo ya enggak usah tanam pohon kurma, datang ke Ampel banyak ihsanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tentunya kalau sudah panen sampai bertonton. Kan gitu ya? Bertonton hasilnya. Ya masa mau dibagikan untuk fuqara wal masakin? Paling enggak sampai 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. 10 kilo dibandingkan dengan hasil panennya enggak ada apa-apanya ihsanifidina azani Allahu wa iyyakum. Saking kikirnya enggak mau. Ya, betul-betul enggak ridho ada fuqara wal masakin yang mendekat untuk melihat atau mendapat cipratan sisa-sisa dari hasil panen raya mereka. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Padahal mereka mampu. Sallallahu musta'an wa alaihi tiklan. Falamma ra'auha, setiba di lokasi kanibidina azani Allahu wa iyyakum, qalu inna ladallun. Sampai di lokasi mereka kaget. Kayaknya kita salah jalan. Ya, kalau terjemah tekstualnya kan ketika mereka melihat kebunnya, mereka mengatakan kita betul-betul tersesat. Maksudnya apa? Ya, kayak salah lokasi ini. Ya, bukan ini kebun kita. Kok tiba-tiba hitam, hilang semua buah-buahnya kemana? Tidak mungkin ini kebun kita. Salah jalan kayaknya. Salah ini arah GPS-nya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, mungkin dia salahkan supirnya atau dia salahkan teman-temannya. Ini nyasar kita ini. Ya. Terlalu pagi berangkatnya sehingga enggak tahu. Ya, jangan-jangan kita salah masuk kebun orang. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala inna balawna ha'ula'il mukadzibina bil khair. Sesungguhnya kami menguji para pendusta kebenaran. Wa amhalnahum, kami biarkan mereka dalam pendustaan mereka terhadap dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amdadnahum bima syi'na, bahkan kami bentangkan untuk mereka min malin, berupa harta, wa waladin, anak keturunan, wa tuli umrin, umur yang panjang. Ya, para pendusta kebenaran, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibiarkan lalai dalam kekufurannya. Bahkan supaya mereka tambah lalai, Allah bentangkan untuk mereka harta, anak, dan usia yang panjang. Berbeda dengan keadaan kaum mukminin. Kaum mukminin dosa sedikit langsung dapat teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya toh, baru buka usaha es buah, ya toh, mulai telat datang sholat jamaah, langsung bangkrut. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tadinya sebelum usaha es buah lancar-lancar aja sholat jamaahnya. Ya toh, datang jarang sekali masbuk. Giliran usaha es buah dikit-dikit masbuk, dikit-dikit masbuk, langsung bangkrut. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tetangganya yang kafir, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, sudah jelas-jelas kafir, melakukan bisnis dengan transaksi riba, ambil pinjaman dari bank dengan bunga sekian, makin kaya raya. Ya, dia kadang penasaran, coba-coba, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, ya, pinjaman yang dikit-dikit aja, gelundung. Gulung tikar, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan dia merasakan perubahan yang luar biasa pada sikap anaknya dan istri-istrinya. Nek banyak istri ini. Ya, itu termasuk pengaruh dosa. Ketika kita memberikan kepada mereka nafkah dari harta yang haram, itu akan merubah, ya, fitrah mereka, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan salah satu bentuk teguran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, akan berubah sikap anaknya, berubah sikap istrinya gara-gara dosa yang dia lakukan, supaya dia sadar, oh ini gara-gara pinjaman riba ini. Ya, padahal cuma sedikit pinjamnya, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, sudah ditegur. Lah sementara orang kafir, makin banyak pinjamannya, malah makin sukses. Ya, sukses, betul-betul sukses, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, sampai dinobatkan sebagai saudagar terkaya. Ya, diundang dalam sekian banyak seminar-seminar untuk memberikan gimana cara berbisnis yang menguntungkan, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan kemudian membuat kita iri dengan keadaan mereka. Seharusnya kita merasa khawatir ketika ada seseorang yang melakukan dosa, kemudian oleh Allah ditambah rizkinya. Jangan-jangan itu salah satu bentuk istidraj. salah satu bentuk tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat lalai hamba tersebut supaya semakin tenggelam dalam kebatilan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab pada waktu yang sangat menyakitkan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan hal itu, harta, anak, umur panjang, kesehatan dan seterusnya. Ya, biasanya memang demikian yang orang-orang kafir sampai panjang usianya dan sehat-sehat. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang kaum mukminin kering, ya dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit keroan, ya dikit-dikit butuh herbal, madu dan semisalnya. Mereka kok sehat-sehat saja. Ya toh, sampai usianya 80 tahun, 90 tahun masih bisa jalan, masih bisa makan sate kambing dengan tanpa pikir panjang. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Lek keadaan kaum mukminin kok soro tenan. Gitu ya. Tayyib. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, mimma yuwafiqu ahwa'ahum. Allah sengaja berikan harta dunia yang sesuai dengan keinginan mereka supaya tambah lalai. Ya, dan supaya mereka semakin menentang kebenaran dan semakin tidak percaya dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalikaramatihim alaina, bukan karena kami hendak memuliakan mereka, bal rubbama yakunu istidrajan lahum min haitsu la yashurun. Tapi sengaja Allah berikan kepada mereka istidraj agar dari arah yang mereka tidak sadari, agar mereka nantinya tenggelam dalam kebatilan dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faqdiraruhum bidzalik, lalainya mereka, tertipunya mereka dengan tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala, nadhiru ightirari ashabil jannah, seperti yang dialami oleh para pemilik kebun. Alladzina hum fiha syuraka, yang mana mereka berkongsi dalam kepemilikan kebun yang luas tersebut. Banyak orang yang punya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Hina zahat thimaruha wa aina'at asjaruha wa ana waqtu siramiha wa jazamu annaha fi aydihim wa tawwa'a amrihim wa annahu laisa thamma mani'un yamna'uhum minha. Dikisahkan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, para pemilik kebun ketika melihat buah dari kebun tadi sudah ranum, ya, dan betul-betul tiba saat untuk memanen buah-buahan tersebut, mereka memastikan tanpa mengucapkan insya Allah bahwasannya kebun tadi 100% dalam kendali mereka. Ya toh, pemilik kebunnya ngomongnya ini bukan 1 bulan atau 2 bulan sebelum panen, ya, sore hari menjelang panen, saya dekat besok kita panen, pasti hasilnya luar biasa besar. Kenapa? Tuh, lihat sendiri. Kebun seluas 1 hektar. Isinya separuh durian, separuh pohon mangga. Panen pada waktu yang bersamaan. Satu pohon aja kalau kamu hitung-hitung, ini mangga paling enggak ada 20 kilo. Satu pohon. Luasnya 1/2 hektar. 1/2 hektarnya lagi buah durian. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dia masuk ke kebun duriannya tadi pakai helm. Ya, soalnya kalau buah durian kan kalau sudah matang kan jatuh sendiri. Ya toh, ini enggak pakai helm. Kalau kejatuhan pohon buah jambu enggak masalah. Kan gitu ya. Enggak bakal bendol. Tapi ini kejatuhan buah durian, ya salam. Ya. Nah, itu kalau sampai kejatuhan, kunyahnya langsung berubah. Abu Syauqi. Itu ya. Nah, karena memang pernah kejadian nih, hadifidina azani Allah wa iyakum, sudah dikasih tahu kalau masuk ke area kebun durian pada musim panen itu pakai helm. Ya, sudah dikasih tahu, oh, helm itu dipakai naik motor. Ngapain helm dibawa masuk ke tempat durian? Ngeyel nih, hadifidina azani Allah wa iyakum. Nekat masuk merasa aman gitu ya. Ya gini kondisi orang kalau sombong kayak modelnya kayak gini. Ya toh, masuk ke kebun durian enggak pakai pengaman helm wala apa, betul-betul ketika jalan, tahu-tahu ada durian runtuh. Enggak cukup satu buah, ada kurang lebih 8 sampai 9 buah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan antum tahu sendiri tingginya pohon durian. Ya toh, kalau jatuhnya itu dari meja ini terus kepalanya di bawah, kan lumayan sudah ratanya. Ya toh? Ini dari ketinggian yang cukup tinggi, 1-2 sampai 3 meter. Khadibidina azani Allah wa iyakum. Kalau satu buah saja kena kepala, itu sudah lumayan. Dan dipastikan berdarah. Betul-betul berdarah loh. Itu atas loh kulitnya durian. Nek nangka masih mending. Atau cempedak masih mending. Lentur. Nah ini atas. Ya. Betul-betul atas. Durian loh ya. Tahu durian loh? Nah, itu 9 butir durian jatuh beruntun langsung kena kepalanya. Bocor. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Nah, pemilik kebun. Kembali ke kisah ya. Ini tadi kisah nyata. Ini kisah juga sama juga kisah nyata. Kembali pada kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika pemilik kebun tadi memastikan bahwasanya kebun tersebut sudah berada dalam kendali mereka. Mereka yakin 100% besok kita panen besar-besaran. Ya, karena bukan lagi prediksi. Mereka sudah melihat di depan mata mereka ranumnya buah-buahan yang siap panen dan kondisinya sehat. Tidak ada hama. Ya toh, lain ceritanya kalau lu ini kok posisi pohonnya ada hamanya atau ada hal-hal yang mungkin bisa menghalangi. Tidak ada sama sekali. Sehingga mereka memastikan besok kita panen besar-besaran. Ya. Tanpa mengucapkan kalimat insyaallah. Walihada aqsamu wa halafu min ghairi istithna annahum sayasrimunaha ay yajizunaha musbihin walam yadru annallaha bil mirsad. Mereka tidak sadar kalau Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan memperhatikan gerak-gerik mereka. Wa annal azaba sayakhlufuhum 'alayha wa yubadiruhum ilayha. Dan ternyata azab sudah mengintai dan akan mendatangi kebun tersebut tepat setelah mereka meninggalkan kebun tadi. Ya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika ay 'adzabun nazala 'alaiha lailan wa hum na'imun fa abadaha wa atlafaha. Datanglah azab hukuman dari Allah di malam hari saat mereka lelap dalam tidurnya, membinasakan semua hasil kebun tersebut, tidak tersisa satu buah pun. Naam. Fa asbahat kasarim ay kallailil mudlim zahabatil asyar wasimar. Maka berubahlah kebun tadi seperti gelapnya malam yang gulita. Zahabatil asyar wasimar, dalam sekejap hilang hasil panennya. Hadza wa hum la yash'uruna bi hadzal waqi'il mulim. Dalam keadaan pemilik kebunnya belum mengetahui di malam hari itu hasil panen atau panen dari kebun mereka yang sangat diharapkan hilang dalam waktu yang singkat. kalau bukan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Walihada tanadau fi ma bainahum lamma asbahu. Karena mereka belum tahu, di pagi hari mereka saling memanggil satu sama lain. Yaqulu ba'dhum li ba'din. Percakapan mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Ughdu ala hartikum in kuntum sarimin. Ayo bergegas, kita cepat-cepat datang ke kebun kita kalau memang mau panen raya. Fantalaku qasidina lahu. Mereka pun bergegas menuju lokasi. Wahum yatakhafatun. Selama perjalanan bisik-bisik. Fima bainahum, di antara mereka. Walakin biman'i haqqillah, bisik-bisiknya tadi hendak mengenyampingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, mereka mengatakan la yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Ai bakiru qabla intisharin nas. Bergegas datang di pagi buta sebelum orang-orang apa namanya beraktivitas. Wa tawasau ma'a dzalik biman'i al-fuqara'i wal masakin. Sengaja mereka berpesan demikian supaya tidak ada fuqara wal masakin yang datang minta hasil panen. Wa min shiddati hirsihim wa bukhlihim annahum yatakhafatuna bihadzal kalami makhafatah khaufan an yasma'ahum ahadun fayukhbiral fuqara. Di antara bentuk betapa bakhilnya mereka, para pemilik kebun tadi ketika membisikkan pesan tersebut betul-betul lirih suaranya. Bisik-bisik itu betul-betul dengan suara, volume suara yang sangat rendah. Khawatir nanti bocor beritanya sampai ke telinga fuqara wal masakin. Ya, posisikan sambil jalan menuju lokasi. Ketika jalan tadi saling bisik-bisik dengan volume yang sangat lirih. Ya, Pak Mo, jangan rame-rame ya. Besok kita, ini kita sedang ke lokasi. Jangan sampai ada fuqara wal masakin yang masuk ke kebun kita nanti. Ya. Ya, namanya kan suara ini lirih loh. Otomatis kan senyap ikhadifidina azani Allahu wa iyyakum, supaya para jamaah sholat subuh itu enggak tahu kalau keluar mau panen raya. Ikhadifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa ghadaw fi hadhihi al-halah asy-syani'ah wal qaswah wa 'adamir rahmah 'ala hardin qadirin. Mereka bergegas di pagi buta dengan keadaan yang hina semacam itu, kerasnya hati, tidak ada belas kasih pada diri mereka, hendak menghalangi haknya fuqara wal masakin. Ala imsak wa man'i hak wa man'in li haqqillah jazimina bi qudratihim 'alaiha. Mereka memastikan untuk tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala jatahnya fuqara wal masakin, karena sudah yakin kebun tersebut di bawah kendali mereka 100%. Falamma ra'auha, ketika mereka melihat kebunnya, alal wasfil ladzi dzakarallahu taala kasarim, ketika sudah habis semua hasil panennya seperti yang Allah beritakan, gelap gulita. Ya memang datangnya masih pagi buta. Kan gitu ya. Yang diharapkan ketika datang itu disambut dengan pemandangan yang menyejukkan hati, buah-buahan yang ranum siap dipanen. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ternyata lo kok peteng kabeh. Ya, karena apa? Hilang semua buah-buahannya dalam sekejap. Qalu minal hayarati wal inzi'aj. Mereka berkata dalam keadaan linglung dan kebingungan. Inna ladhallun aita'ihuna anha la'allaha ghairuha. Kayaknya kita salah tempat. Ya, ini bukan kebun kita. Salah tempat kita. Cek GPS-nya. Hah? Mana ini? Apa namanya? Pemandu jalannya. Jangan-jangan salah arah karena terlalu girang, ya. Saking inginnya mendapatkan hasil yang tidak dikurangi sedikit pun untuk fuqara wal masakin, pagi-pagi buta sudah datang di lokasi, lah kok gelap gulita. Kayaknya kita salah tempat. Ngomong demikian bukan karena enggak tahu, bukan karena memang salah lokasi, enggak. Sudah betul lokasinya. Mereka mengucapkan demikian karena betul-betul linglung. Ya, sangat linglung. Sanidina azanillahu wa iyyakum. Gimana enggak linglung? Ya, ibaratnya mereka sudah membayangkan ini besok ini masuk ke rekening paling enggak 3 miliar. Ya toh, uang 3 miliar sudah dia ngomong ke istrinya, besok mau belanja kemana kita? Oh, saya mau belanja ini, anak pertama mau belanja apa ini beres. Besok apa? Ini punya uang banyak, 3M, jangan khawatir gitu ya. Panggil semua teman-temanmu. Pesta pora 7 hari 7 malam, potong kerbau kalau perlu. Itu ya. Nah, bersama dengan kroni-kroninya sudah dijanjikan berbagai macam janji-janji yang dilandasi dengan hasil panen tersebut. Sampai di lokasi hilang. Tidak ada. Gagal total li khadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Siapa yang enggak linglung? Hilang 3M. Ya. Wong hilang 100.000 kita linglung. Ya, sampai salah telepon orang ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum gara-gara hilang 100.000. Ya apa kalau 3M ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sampai dikatakan innalladzalun. Kayaknya kita salah tempat ini. Naam, falamma tahaqquha wa raja'at ilaihim uquluhum, setelah kembali kesadaran mereka, ya, dan betul-betul dipastikan ini kebun mereka yang sesungguhnya, qalu, mereka baru sadar kemudian mengatakan bal nahnu mahrumuna minha, kita memang betul-betul kali ini gagal panen. Fa'arafu hina idzin, saat itu baru mereka sadar annahu uqubatun, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sudah dinanti-nanti nyaris dalam genggaman mereka, justru pada saat itulah datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih menyakitkan khanibidina azaniyallahu wa iyyakum ketimbang hukuman yang datang di awal penanaman pohon. Baru tanam seminggu banjir. Yes, piye maneng? Kan gitu ya. Ya toh? Waktu panennya 6 bulan. Bulan yang ketiga rusak karena ada hama, tikus atau yang semisalnya. Ya, gimana lagi? Itu gelonya enggak terlalu ikhadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini betul-betul sakit hati. Ya toh? Besok waktunya panen, malam hari lenyap. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, dalam keadaan pemiliknya tidak tahu kalau lenyap hasil panennya dalam sekejap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Fadal adzan terlebih dahulu. Tayyib. Dari ayat yang kita baca, ma'asyiral muslimin azaniyallahu wa iyyakum, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, al-khawfu minal istidraj. Dari ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah, perintah untuk merasa khawatir dan takut terhadap istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman untuk merasa khawatir, merasa takut, jangan sampai dirinya mendapatkan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, beliau pernah bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'adda." Apabila engkau menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada seorang hamba ad-dunya ala ma'asihi, Allah terus berikan dunia padahal orang tersebut adalah tukang maksiat, ahlul ma'asi, kaya raya, ahlul ma'asi, sehat walafiat, tidak pernah sakit-sakitan, ahlul ma'asi, umurnya panjang, ahlul ma'asi, anaknya banyak. Ya. Sementara yang kaum mukminin yang mutamastik dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, susah punya anak. Lah ini manak-manak terus. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Kalau kita jumpai Allah memberikan kepada seorang yang tukang maksiat harta dunia yang dia cintai, semakin maksiat, semakin banyak hartanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'lam annahu minallahi istidraj. Ketahuilah, yang demikian adalah istidraj, tipu daya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ketika seseorang dihukum dengan hukuman istidraj, seringkalinya tidak menyadari kalau sedang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan baru sadar ketika datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datangnya azab yang ditimpakan secara khusus untuk dirinya, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia enggak bakal sadar kalau sedang dihukum oleh Allah azza wa jal. Dia semakin jauh dari kata taubat, semakin jauh dari istighfar, semakin jauh dari talabul ilm. Lantaran apa? Lantaran Allah memberikan apapun yang dia inginkan dari harta dunia. Pengin banyak uangnya, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan usaha untuk menghasilkan uang tersebut, nyata-nyata usaha yang haram. Dan dia tahu kalau itu haram. Dia sadar kalau itu bukan harta yang halal. Ya. Tayyib. Ketika yang demikian terjadi, khanifidina azani allahu wa iyakum, itu merupakan bentuk istidraj, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang baik tidak akan pernah merasa aman. Ya, tidak akan pernah merasa aman dari hukuman yang semacam ini. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dan itu ciri seorang mukmin. Mukmin yang baik tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ciri orang munafik, merasa aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia punya hubungan khusus dengan Allah azza wa jal, bakal lolos dari azab, andai kata azab itu turun. Karenanya merasa aman. Ya, jangankan azab, melakukan dosa enggak ngefek pada hatinya, ikhadibidina azani Allah wa iyakum. Itu ciri kemunafikan, wal'iyadu billah. Faedah yang kedua, ikhadibidina azani Allah wa iyakum, dari ayat-ayat yang kita baca menunjukkan kepada kita, annal azab la ya'ti illa baghtatan. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita, di antara sunnatullah yang namanya azab tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Ya, datangnya azab itu tidak disadari oleh umat manusia. Ya, datangnya azab itu tidak pernah disadari oleh umat manusia. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Kaumnya Nuh alaihi salam yang tidak mau beriman kepada beliau, bahkan menertawakan Nuh ketika beliau sedang membuat atau merakit bahtera, ditertawakan oleh kaumnya. Ya, mereka betul-betul semakin yakin, wah Nuh ini betul-betul gila. Masa mau buat kapal sebesar itu di daratan? Mau dibawa kemana? Padahal jaraknya dengan laut jauh. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Mereka tertawakan. Gak cukup sampai di situ. Ketika Nuh memperingatkan mereka, sebentar lagi akan turun azab, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap santai. Ketika turun hujan, mereka dengan santai mengatakan, hadza aridun mumtiruna. Oh, ini hujan biasa, hujan berkah, kata mereka. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Padahal itu permulaan azab. Sudah datang azabnya, permulaan azab, turun hujan yang deras 3 hari berturut-turut, santai. Dianggap biasa, tenang, enggak apa-apa, paling sebentar lagi reda. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengucurkan sederas-derasnya air hujan dari langit, kemudian membuka mata air dari tanah. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Datangnya dari 2 arah. Dari langit iya, dari tanah juga iya. Ya. Ketika betul-betul naik air banjir tersebut, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, baru mereka sadar dan sudah terlambat. Sudah terlambat. Khalifidina azani Allahu wa iyakum. Karenanya, sebagai seorang mukmin yang baik, banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ditimpakan azab kepada kita. Khalifidina azani Allahu wa iyakum. Karena azab itu datangnya selalu bertatan, secara tiba-tiba. Kanibidina azani Allahu wa iyaku. Kemudian faedah yang ketiga, dari ayat-ayat ini bisa kita ambil faedah yang lainnya, at-tahdzir minadz-dzunub. Peringatan untuk berhati-hati dari dosa. Pemilik kebun dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lenyap hasil panennya dalam waktu yang singkat, khanifidina azani Allah wa iyakum, karena dosa yang mereka lakukan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dosanya dalam bentuk apa? 1, tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Ya. Mereka memastikan dan menganggap bahwasanya kebun tadi 100% dalam kendali mereka. Dan mereka memastikan besok panen raya. Tidak mengucapkan kalimat insya Allah. 1. Dosa nomor 2, dosa bakhil. Ya. Pelit, kikir, khanibidina azani Allah wa iyakum. Itu dosa. Ya, bukan semata-mata akhlak yang tercela, bukan semata-mata pribadi yang tidak disukai, tapi itu juga termasuk dosa. Khanifidina azani Allah wa iyakum, yang dikecam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saking bakhilnya, mereka ketika datang ke tempat lokasi panen, bisik-bisik yatakhafatun, bisik-bisik dengan suara yang sangat lirih, "Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin." Jangan sampai ada satu fuqara wal masakin yang berhasil lolos masuk ke kebun kita. Ya. Bisik-bisik satu, tanda bakhilnya. Nomor dua, datangnya di pagi buta. Sebelum manusia beraktivitas, kita harus dahului mereka panen cepet-cepetan. Padahal seandainya dari hasil panennya tadi dibagikan kepada fuqara wal masakin, tidak membuat mereka rugi. Ya, tidak membuat mereka rugi. Tapi karena kikirnya, fanibidina azani allahu wa iyakum, tidak mau berbagi, fanibidina azani allahu wa iyakum, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat di waktu yang tidak mereka sadari, saat lelap dalam tidurnya, yang mungkin dalam tidurnya tadi mereka dibuai dengan mimpi-mimpi indahnya, saat itulah datang azab. Wal'iyadzu billah. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, datangnya azab kepada mereka tentu karena sebab. Apa sebabnya? Dosa yang mereka kerjakan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah. Kemudian ada satu faedah berkaitan dengan menjauh dari dosa. Al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Saidul Khatir, beliau pernah mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semua, khususnya ahli sunnati wal jamaah salafiyin, thalabatul ilmi syar'i yang biasa mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu al-Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan kurang lebih kalimatnya seperti ini: al-hadhara al-hadhara min adz-dzunubi wal ma'asi. Hati-hatilah wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah wahai hamba-hamba Allah dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. La siyama az-zunubul khalawat, khususnya dosa-dosa yang tersembunyi. Kalau dosa yang terang-terangan, jarang ada orang yang berani melakukannya. Kalau ada orang nekat terang-terangan berbuat dosa, ini sama halnya dia menjatuhkan wibawa dirinya sendiri. Yang gitu ya. Kalau enggak parah-parah amat, enggak mungkin orang apa namanya menjatuhkan kehormatannya melakukan dosa secara terang-terangan. Umumnya orang melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi. Ya toh, diistilahkan oleh beliau dengan dzunubul khalawat. Dzunubul khalawat. Ada apa dengan dzunubul khalawat? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa'innaha tuqsil qulub wa tamna'uka minal istithmar bi kitabillah. Dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu bisa membuat hati keras. Satu. Ya. Ini lebih berbahaya daripada dosa terang-terangan. Bukan berarti dosa terang-terangan lebih ringan kadar dosanya. Enggak, sama-sama jeleknya. Cuman dosa yang tersembunyi ini efeknya dirasakan, hukumannya dirasakan oleh pelakunya tanpa dia sadari. Dalam bentuk satu, hatinya mengeras. Nomor dua, wa yamna'uka minal istithmar bi kitabillah. Dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu menghalangi dirimu untuk mengambil faedah dari Al-Qur'an. Ya. Ada kalanya seseorang lama belajar hafal Al-Quran, na'am, hafal banyak hadis, jangan diragukan, tahu keterangan para ulama luar biasa, tapi dia enggak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia hafalkan, ilmu yang dia sampaikan, ilmu yang dia ucapkan. Dia enggak bisa mengambil faedah. Khadibidina azani Allah wa iyakum. Keadaannya sama seperti sebelum belajar. Ada perkara yang haram tetap dilibas. Ketaatan yang seharusnya dia lakukan tetap dianggap enteng. Kan sama keadaannya dengan orang yang baru belajar. Atau bahkan sama dengan orang yang belum pernah belajar. Sama sekali. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Tidak ada ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takutnya kepada makhluk lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hamba tersebut puluhan tahun ya belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat tanaman itu setiap pekan disiram, dikasih pupuk. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Tapi kuntet, tahu kuntet ya? Ya, enggak gede-gede. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Ya, siram terus, pupuk terus, buahnya enggak nongol-nongol. Ya. Ini bukan bonsai yang dia pelihara, ikhwatiddinah azani Allah wa iyyakum. Yang diharapkan ini tumbuh pohon mangga yang besar, tinggi menjulang, kokoh. Ya, enggak bakal goyang ketika diterpa angin, ikhwatiddinah azani Allah wa iyyakum. Buahnya lebat, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Ya. Tinggi dan kokohnya pohon tersebut membuat daun-daunnya rindang, bisa menjadi tempat berteduh orang-orang yang kepanasan. Satu, manfaatnya. Lebih daripada itu, buahnya banyak, ranum. Itu yang diharapkan. Orang-orang yang berteduh di situ bisa mengambil manfaat yang lebih dengan mengambil buah tersebut. Dinikmati. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Itu harapannya. Ternyata ada kondisi yang menjadikan banyak pihak kesulitan menemukan jawaban. Ada apa dengan pohon ini? Ya, sudah ditanam lama usia pohonnya. Ini antara usia pohon dengan usia anaknya, lebih tua pohonnya. Disiram bertahun-tahun, dikasih pupuk dengan pupuk terbaik. Bahkan, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Yang meracik pupuknya ini, orang yang ahli di bidangnya. Dan sudah terbukti sukses ketika diterapkan di tempat yang lain, di pohon yang lain. Ini besar pohonnya, banyak buahnya. Lah kok ini kuntet, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Enggak tumbuh-tumbuh pohonnya, ketika tumbuh kena angin, belum angin yang kencang baru ditiup gitu udah goyang-goyang gini. Ini pohon cap opo ini? Kan gitu ya. Sama halnya dengan keadaan seseorang yang setiap hari didengarkan kajian Al-Qur'an dan Sunnah, yang menyampaikan bukan sembarang orang, diracik, diramu sedemikian rupa, yang kalau ini disampaikan di tempat yang lain, itu lulusan-lulusannya jadi ustaz tersohor. Lah ini diterapkan di tempat yang sama, kuntet hasilnya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum. Ada yang salah. Dan apa yang salah? Dzunubul khalawat. Boleh jadi yang disirami setiap hari itu tanpa dia sadari tidak bisa mengambil faedah dari Al-Quran dan Sunnah yang dia pelajari lantaran terhalangi oleh dzunubul khalawat, dosa-dosa yang tersembunyi. Hanifidina azani Allahu wa iyakum. Nah, itu ucapannya Ibnul Jauzi rahimahullah. Apa dosa yang tersembunyi? Mungkin sepintas dosa tersembunyi. Yang kita pahami, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya kata Allah, kan gitu ya? Dosa tersembunyi. Berarti dosa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Naam. Itu betul. Dan ini salah satu makna yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Tapi, dzunubul khalawat tidak terbatas pada dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi saja. Ya, ada bentuk yang lain. Bentuk yang kedua yang mungkin tidak kita sadari, sanibidina azani Allah wa iyyakum, al khawatir allati yahturu bi balil abdi wa yastarsiluha hatta yartakibal kabirah bisababiha. Pikiran-pikiran liar yang terbesit dalam hati dibiarkan membesar, yang dengan itu jatuhlah dia dalam perbuatan dosa. Biasanya pikiran liar itu muncul karena banyak nganggurnya. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau sibuk dengan perkara yang ketaatan, sibuk dengan perkara kebaikan, ya, syaitan tidak bakal punya kesempatan untuk meniupkan pikiran-pikiran jelek. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, biasanya yang sering ketimpa model-model demikian para bujangan. Ya toh, para bujangan kan aktivitasnya beda dengan mutazawijun yang sudah berkeluarga. Mereka sibuk dengan banyak kesibukan. Nek bujangan, ya sebagaimana kita semua pernah bujangan kan, ya, tahu sendirilah bagaimana keadaannya. Ya toh? Nah, itu biasanya muncul yang demikian. Muncul pikiran jelek, dibiarkan. Kalau misalkan muncul pikiran jelek, kemudian dia tepis, hada mahdzur. Mahdzur, khadibidina azani Allah wa iyyakum. Dia dapat udzur, tidak masalah. Tapi kalau pikiran jelek tadi muncul, dia biarkan, membesar, kemudian menguasai hatinya, sehingga terbentuk azm, terbentuk keinginan kuat, yang akhirnya tidak bisa dia tahan, jatuhlah dia dalam perkara dosa. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Awalnya dari mana? Pikiran-pikiran liar. Ini bukan orang yang duduk di sampingnya kemudian ngiming-ngimingi dosa. Enggak. Ya. Bukan dengan sebab itu. Dengan sebab pikiran liar yang tiba-tiba muncul. Namanya dzunubul khalawat. Hakala ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah. Ada jenis yang nomor tiga. Ini yang lebih berbahaya. Dan banyak yang enggak sadar. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Termasuk dzunubul khalawat. Amradul kulub. Penyakit hati. Penyakit hati di sini bukan liver atau yang semisalnya. Bukan. Ya. Tapi penyakit yang muncul dalam hati seseorang yang semuanya itu adalah deretan dosa-dosa besar, wal'iyadu billah. Semua penyakit hati itu masuk kategori dzunubul khalawat, dosa yang tersembunyi karena kita enggak tahu tempatnya di hati. Ya toh? Kalau orang mukul kelihatan perbuatan dosanya. Ya toh? Orang mengumbar pandangan matanya juga kelihatan. Karena kasat mata, tapi kalau dosa yang ada dalam hati tersembunyi, tidak ada yang tahu. Bahkan pelakunya sendiri terkadang nggak sadar kalau sedang berbuat dosa. Ya, di antara penyakit hati, riya itu penyakit hati. Di samping dia termasuk dosa kesyirikan, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum, riya itu muncul pada hati yang bermasalah. Muncul pada hati yang berpenyakit. Muncul pada hati yang keimanannya lemah. Maka muncullah riya. Dan itu adalah dosa. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Bukan lagi perkara yang wajar-wajar saja. Riya itu dosa. Bahkan dosanya masuk kategori syirik. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabat, syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi ditanya, apa syirik kecil wahai Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, riya. Bahaya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan memang samar, pelakunya pun enggak sadar kalau sedang melakukan dosa. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau seseorang riya dalam amalannya, riya dalam talabul ilmnya, riya ketika membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mendengarkan tafsir Al-Qur'an, riya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dijamin tidak akan membuahkan keimanan dan ketakwaan pada hati orang tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berapapun lamanya dia belajar, kepada siapapun dia berguru, hatta berguru dengan malaikat yang turun dari langit sekalipun. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau ada riya dalam hatinya, tidak akan tumbuh keimanan dan ketakwaan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Begitu pula penyakit-penyakit hati yang lain. Ini kalau mau dijabarkan panjang. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Daurah 3 hari. Ya. Nah, dan nampaknya antum sudah goyang-goyang. Ini tanda kalau sudah melebihi waktu. Hadifidina azani Allah wa iyakum. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk pertemuan malam hari ini. Adapun lanjutan faedahnya, juga lanjutan kisah tentang ashabul jannah, pemilik kebun yang diceritakan dalam surat ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.